padamu dinda. Dapatkah aku Berjalan pecahkan problema tanpa kau di sisi. Tegakkan langkahmu, patahkan rintangan. Jalinan cerita masih terhampar. Tak terpisah, ya sementara. Sumpah padamu itu, oh dinda. Meski aku tak jauh, I'm